wassalatu wassalamu ala asyrafil nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Masih dilanjutan ayat innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Ini ya, kita sudah di syarhul kalimat atau di penjelasan kosakata. Yang di ayat ini Allah menyebutkan orang-orang yang memakmurkan masjid ialah orang-orang yang beriman pada Allah. Namun syahidnya bukan di sini, tapi pada ayat ya wa aqamas salata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah, yang mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan yang mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini syahidnya atau poinnya yang di sini. Ya, jadi di ayat ini Allah memuji orang-orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ya, di sini. Syarhul ijmali, penjelasan global ayat ini. Lamma kanatil masajidu, maka tatkala masjid-masjid hiya mawadi, ya. Hiya mawadi'a, mawadi'a di sini pakai fathah, kalau di i'rab sebagai khobar kanat karena hiyanya domir fasl. Ya, tatkala masjid-masjid tersebut mawadi'a ibadatil muslimin, tempat-tempat peribadatan kaum muslimin, wa markaza quwadihim, dan sebagai pusat komando mereka, wa ulama'ihim, dan pusat ulama mereka, maka nadaballahul muslimina, maka Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan kepada kaum muslimin ila bina'il masajidi, agar kaum muslimin membangun masjid, wa imaratiha, dan membangun dan memakmurkannya, bita'ati wa nasril ilmi, dengan mentaati Allah dan menyebarkan ilmu. Maka yang namanya masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat lima waktu, tapi juga berfungsi sebagai pusat dakwah. Ya, bahkan ya, masjid juga di sini tempat jadi komandonya kaum muslimin ketika Rasulullah SAW memutuskan untuk perang, berjihad itu di masjid. Bermusyawarah dengan para sahabat juga di masjid. Maka masjid ini multifungsi. Ya, multifungsi. Summa akhbara anna hadhil imarata, dan Allah mengabarkan bahwa memakmurkan masjid ini la taliku illa biman wahadallah, tidaklah layak kecuali bagi orang yang bertauhid kepada Allah, wasaddaqa biyaumil jazai wal hisab, dan membenarkan hari kiamat, yaitu hari pembalasan, hari hisab. Karena Allah berfirman innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, ya, yang beriman pada Allah dan hari akhir, wa aqama shalawata zakat, menegakkan salat, menunaikan zakat, baru yang terakhir ini yang jadi poin, walam yakhsha illallah, yang mereka tidak takut kecuali kepada Allah semata. Wa adda ma aujaballahu alaihi alal wajhil mashru', dan mereka menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dengan cara yang disyariatkan, wa akhlasa khaufahu lillah, ini poinnya di sini, dan mereka memurnikan ketakutan mereka hanya kepada Allah. Ya, mereka memurnikan takut mereka di sini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kemarin disebut dengan khauf as-sirri. Khauf sirri. Itu khauf yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Ya. Karena kalau diberikan kepada selain Allah, maka itu syirik. Khauf sirri itu rasa takut tanpa ada sebab yang tampak. Rasa takut tanpa ada sebab yang tampak. Kayak kita ini, kita takut kepada Allah, akan siksa Allah, akan murka Allah, akan neraka, akan kiamat, akan azab kubur, dan seterusnya. Nampak gak hal tersebut di mata kita sekarang? Belum. Ya. Nah, ini khauf sirri. Hanya diberikan kepada Allah tabaraka ta'ala. Khauf sirri semacam ini, rasa takut yang tanpa ada sebab yang tampak, kalau diberikan kepada selain Allah, kepada Nyi Roro Kidul takut tersebut, karena takut Nyi Roro Kidul bisa memberikan mudarat, atau menolak memberikan manfaat kepada kita, menangguhkan manfaatnya kepada kita. Takut kena bala, kena tulak. Ya, kepada Mbah Wong Rekso, kepada jin-jin, nampak enggak sebabnya itu? Ya, kita berikan kepada selain Allah, maka ini syirik. Dan Allah puji di sini, walam yakhsha illallah, dan tidaklah takut pada Allah, inilah orang-orang yang memakmurkan masjid. Ya, yang Allah tutup ayat ini, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mereka itulah yang menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Wa akhlasa khaufahu lillah duna man siwa, yang mereka memurnikan takut mereka kepada Allah semata, bukan kepada selainnya. Tsumma akkada anna haula'i, kemudian Allah menegaskan bahwasanya mereka itu saya fuzuna bil hidayati, mereka akan bersukses meraih kemenangan dengan mendapatkan hidayah, ai bi taufiqillah wa taisiri, yaitu mendapatkan taufik dari Allah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu. Kemudian ini ada apa di kaki saya? Hah? Oh. Kirain ada apa? Ya, syukran jazakallahu khair. Ya. Al-fawaidu. Beberapa faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini, itu imaratul masajid bil ibadati min alamatil iman, memakmurkan masjid dengan beribadah itu diantara tanda keimanan. Ya, maka seorang mukmin hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ya, dan ciri kaum munafik, mereka jauh dari masjid. Ya, ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bil makna. Asan yang kedua, wujubu iqamati salat salawati al-khams, wajibnya menegakkan salat yang lima waktu. Ini jelas ya. Asalis yang ketiga, wujubu ada zakati ila mustahiqqiha, ila mustahiqqiha, wajibnya menunaikan zakat bagi yang telah diwajibkan membayar zakat karena hartanya telah mencapai nisab dan telah datang waktunya haulnya. Ya, wajibnya mereka menunaikan zakat mereka kepada yang berhak. Arab yang keempat, wujubu ikhlasi khasyati ta'zimi lillah, wajibnya memurnikan khasyah, ya, takut yang penuh pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khauf as-sirri. Khauf sirri. Baik, makanya yang Allah sebutkan walam yakhsha illallah. Munasabatul ayati lil bab, apa sih korelasi ayat ini dengan bab? Haitsu dallatil ayatu, di mana ayat ini menunjukkan ala wujubi ikhlas, ikhlasi khasyati ta'zimi lillah, akan wajibnya memurnikan takut yang penuh pengagungan kepada Allah. Munasabatul ayah li tauhid, apa korelasi ayat ini dengan tauhid? Haitsu dallatil ayatu, di mana ayat ini menunjukkan ala wujubi ikhlasi khasyati ta'zimi lillah, akan wajibnya memurnikan takut yang disertai dengan pengagungan hanya kepada Allah. Lida, oleh karena itu takunu hadhil khasyatu nau'an minal ibadah, maka jadilah hadhil khasyah, takut itu adalah nau'an, menjadi satu jenis diantara jenis-jenis ibadah. Wa sarful ibadati li ghairillah syirkun, dan sarful ibadah, memalingkan ibadah pada selain Allah, itu adalah syirik, syirik akbar, yaitu memalingkan khauf sirri tadi kepada selain Allah. Ya, jadi khauf sirri itu tadi, yaitu rasa takut tanpa ada sebab yang nampak, itu wajib diberikan kepada Allah. Khauf sirri. Ya, kalau ada sebab yang nampak, itu bukan ibadah. Takut kepada anjing galak, ya, takut kepada begal, nah, itu memang tobi, karena ada sebab yang nampak. Ya. Kemudian, mulahadzatun, ada catatan di sini. Imaratul masajid qila hiya ma'nawiyatun. Memakmurkan masjid, kata para ulama, ada yang menyatakan itu secara maknawi, yaitu kita datang ke masjid, ya, beribadah. Salat berjamaah di masjid, wa dzalika yakunu bi mulazamatil masajid. Itu dengan senantiasa melazimkan atau senantiasa pergi ke masjid ibadah, wal muwadafati 'alaiha, dan senantiasa menjaga untuk ibadah ke masjid, di masjid, bifi'lil ibadati, dengan melakukan berbagai ibadat, wa halaqatil ilmi, dan halaqah-halaqah ilmu, kajian di masjid. Ini termasuk diantara memakmurkan masjid. Ya, wakilah ada yang menyatakan hiya hissiyatun. Oh, itu maksudnya maknanya bukan maknawi tapi hissi. Ya. Apa itu hissi? Wa dzalika yakunu bibina'il masjid. Yaitu ya makna material, yaitu dengan membangun masjid, wa tarmimiha, merenovnya, wa tandzifiha, dibersihin. Ya. Wal aula, yang paling bagus tafsirnya adalah hamlul ayah 'alal ma'nayain. Mentafsirkan ayat ini, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, kepada dua makna tadi. Ya, yaitu orang-orang yang beribadah di masjid, yang kedua orang-orang yang berperan di masjid. Nah, mengatur kegiatan di masjid. Makanya pengurus masjid, wakilul masjid, itu tepat dikatakan dewan kemakmuran masjid. Karena mereka tergolong orang yang memakmurkan masjid dari aspek makna hissi. Ya, ada kerusakan, ada perlu perbaikan, ada perlu ini itu, mereka yang berperan, paling berperan aktif. Kayak kita jamaah biasa memakmurkan masjid, sholat ke masjid, iya memakmurkan masjid. Nah, DKM ini udah dia makna pertama kalau dia ke masjid nih. Makna pertama dia dapat, makna kedua dia juga dapat. Makanya jadi DKM itu pahalanya besar, karena Allah. Ya, jadi DKM itu pahalanya besar. Ya. Dan kita kalau ditunjuk jadi DKM, enggak apa-apa. Siapa tahu ada peluang dakwah di situ. Ya. Jangan mau, jangan saya. Nanti giliran DKM diambil alih oleh orang-orang yang menyimpang, baru deh. Wah. Ya. Baik, dan ketika kita jadi DKM, kita udah kenal ngaji sunnah, kita jangan norak agresif langsung nyingkirin ustaz-ustaz yang enggak sunnah. Ya. Dilihat dulu kalau ustaz-ustaz yang enggak sunnah tersebut ngajarin fikih yang enggak ada kaitannya dengan akidah, ngajarin tajwid. Ya biarin aja, selama juga enggak ada ustaz sunnah yang mau ngajarin tajwid, ngajarin fikih madhab Syafi'i misalnya. Ya. Tapi untuk pelajaran-pelajaran akidah, nah ini baru dihandle oleh orang-orang yang memahami hal tersebut di atas akidah ahli sunnati wal jamaah. Tapi barakallahu fikum. Nah, ini mungkin juga teman-teman ya terlalu semangat jadi DKM langsung ustadz-ustadz yang dianggap tidak sunnah langsung disingkiri. Akhirnya timbul di masyarakat, oh itu tuh Wahabi-Wahabi itu tuh kalau dia megang masjid langsung nyingkirin semua. Nggak bisa bersinergi. Ya. Hai barakallahu fikum. Ana lagi tadi. Li'annahuma la yata'aradan, karena keduanya tidak saling bertentangan. Ya, tidak saling bertentangan. Baik, barakallahu. Ya, kita masuk ke ayat berikutnya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa minan nas may yaqulu amanna billah, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman pada Allah. Ini kaum munafikun. Ini kaum munafikun. Ya. Fa idza udiya billah, apabila mereka ya, apabila mereka disiksa, disakiti, diganggu karena dia beriman pada Allah, ya, di jalan Allah, ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah, maka mereka menjadikan siksaan manusia tersebut seperti adab Allah. Akhirnya dia enggak kuat. Nah, dia enggak kuat. La in ja'a nasrun min rabbik, seandainya datang pertolongan Rabbmu, layakulunna inna kuna ma'akum. Oh, kalau dapat pertolongan kan dapat ghanimah. Langsung dia mengatakan kepada kaum muslimin, oh kami bersama kalian, biar dapat ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Kalau kalah, langsung merasa, oh ini kayak adab Allah nih. Ya. Tuh kan harusnya kita jangan pergi, katanya. Awalaisa Allahu bi'alam bima fi suduril alamin. Ya. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia semua? Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi ayat ini merupakan kisah yang turun kepada sebagian orang-orang Mekah di mana mereka masuk Islam namun keimanan mereka belum kuat. Sebagian ulama menafsirkan ini ayat ini ya berkisar tentang munafik. Tapi ini asbabun nuzulnya tentang orang-orang Mekah yang baru masuk Islam yang belum kuat keimanan mereka. Ya. Dan Allah memberikan perumpamaan hal ini tentang sebagian orang-orang yang ketika mereka diuji dengan gangguan manusia, dengan kalah, maka mereka merespon ujian tersebut berupa kekalahan dan yang lainnya seakan-akan itu adalah azab Allah, padahal kecil, cuman kalah, itu biasa ya. Baik, sehingga ketika mereka menganggap siksaan manusia, gangguan manusia sebagai puncak dari azab, puncak dari intimidasi, puncak dari gangguan dan rintangan, mereka rela mengorbankan apapun demi menyelamatkan diri mereka dari gangguan manusia tadi. Ya. Dan mereka pun rela murtad kembali. Ya. Mengorbankan agama. Ini maksudnya. Jadi mereka ini punya dua muka, dzul wajhain. Syarhul kalimat, penjelasan kalimat. Wa minan nas ay ba'dun nas, di antara manusia sebagian manusia. Yaqulu, ia mengatakan amana billah, kami beriman pada Allah. Ya, kami beriman pada Allah. Ay yu'minu bilisani duna qalbi. Itu beriman hanya dengan lisan bukan dengan kalbu. Kal munafikin, seperti orang-orang munafik. Ya, fa idza udhiya bila, apabila mereka diberi gangguan rintangan karena keimanan mereka di jalan Allah lagi perang, ai fa idza udziba min ajli imani, apabila mereka disiksa karena keimanan mereka, ya, ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah, mereka menjadikan fitnah, ya, siksaan manusia tadi seperti adab Allah. Ai ja'ala adzaban nas fid dunya ka'adzabillah fil akhirah, mereka menjadikan siksaan manusia di dunia seperti adab Allah di akhirat. Maka mereka rela menyelamatkan diri mereka dengan mengorbankan apapun, termasuk mengorbankan agama, karena mereka enggak tahan dengan gangguan manusia. Iya dan tidak. Akhirnya apa kata Syekh Al-Qarawi? Fartabda an dinihi walahiqa bil kufri. Ya, akhirnya mereka murtad dari agama dan kembali kufur. Karena menganggap siksaan manusia, gangguan, intimidasi, ini adalah puncak dari segala macam rintangan. Risiko terbesar. Nah, ini orang-orang munafik. Ya. Alif lam mim, ya, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Alif lam mim, apakah manusia mengira, ya, mereka dibiarkan begitu aja setelah mereka mengucapkan kami beriman pada Allah, kemudian mereka tidak diuji, mereka mengira begitu aja. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu walaya'lamanna al-kadzibiin. Maka orang-orang sebelum mereka telah Allah uji. Ya. Maka Allah pasti mengetahui mana yang benar imannya, mana yang berdusta. Baik, barakallahu fik. Kemudian, wala in jaa'a nasru min rabbik. Nah, kalau menang nih lagi perang nih. Kalau giliran menang aja datang pertolongan Rabbmu. Fa idza nasara Allahu jundah, apabila Allah menolong pasukannya, wa ibadah dan hamba-hambanya al-mu'minin yang beriman, fa fatahu al-bilada, dan mereka membuka negeri, artinya mengalahkan negeri-negeri yang lain, menang, wa razaqahum al-ghanaima, Allah memberikan rezeki kepada mereka, ghanaim, ghanimah, harta kekayaan, rampasan perang, la yaquluna, oh, langsung mereka mengatakan, innakum ma'akum, kami kan bersama kalian, biar dapat ghanimah. Ai la yaqulanna haula'il munafiqun, maka orang-orang munafik itu pasti mengatakan innakuna ma'akum fil iman, kami bersama kan kayak kalian dalam iman. Akhirnya dapat gonima. Tapi giliran kalah baru, wah nih kayaknya kalah nih, langsung merasa ini dia puncak resiko terbesar. Nah, rela menyelamatkan diri mereka demi ya, menyelamatkan diri mereka, rela mereka mengorbankan agama sekalipun. Awalisallahu alama bima fi suduril alamin, bukankah Allah yang lebih mengetahui apa yang ada di dada-dada seluruh alam ini? Ai innallaha alimum bima intawat alaihi suduruhum, Allah mengetahui apa yang tersembunyi tersimpan di dada-dada mereka, minan nifaq, berupa kemunafikan, wal kadzib, dan kedustaan. Ya. Ya, di ayat ini juga di ayat yang lain ya. Allah berfirman, "Wa minan nas may ya'budullaha 'ala harf." Di antara manusia ada yang beribadah pada Allah 'ala harf. Harf itu tepi. Di antara manusia ada yang beribadah pada Allah ya di tepi-tepi aja, di ujung-ujung aja. Ya, fa in asabahu khair itma'anna bih. Wa in asabahu fitnah inqalaba 'ala wajhihi. Ya. Kalau dia dapat kebaikan, dia merasa puas. Kalau dia ditimpa suatu cobaan, ya inqalaba 'ala wajhihi. Dia balik lagi ke belakang. Wa khasirat dunya wal akhirah. Nah, itulah kerugian dunia dan akhirat. Ya. Dzalikal wal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Orang beriman enggak boleh begitu. Enggak ya. Boleh begitu. Apapun resikonya ya, iman harus dipertahankan. Menang kalah tetap beriman. Ya, ini pentingnya ini ya, istiqomah. Nah, karena istiqomah itulah seagung-agungnya karomah. A'zamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling agung adalah komitmen dengan keistiqomahan. Bukan bisa terbang di udara, berjalan di lautan, bukan. Ya. Syarhul ijmali, penjelasan global ayat ini, yukhbirunallahu fi hadil ayati, Allah mengabarkan kepada kita di ayat ini, anna ba'dan nasi wahumul munafikun, bahwa sebagian orang, yaitu kaum munafikun, yad'una al-iman, mereka mengklaim keimanan bi al-sinatihim, dengan lisan-lisan mereka. Fa idza adzabahum annas, apabila orang-orang menyiksa mereka karena keimanan mereka, min ajli imanihim, sawaw baina adzabinnar al-muaqqati wa adzabillah ad-daimi, maka mereka sawaw, menyamakan ya, antara siksaan manusia yang muaqqat, yang sementara, ya, wa adzabillah ad-daim, dengan siksa Allah yang continue, yang terus abadi. Fartad dan dinih, akhirnya mereka murtad dari agama mereka demi menyelamatkan diri mereka dari siksaan tersebut, karena dipandang mereka kalau disiksa manusia inilah puncak resiko terbesar. Cengeng orang kayak gini ya. Taibarakallahu fiik. Gak boleh punya sifat kayak gitu. Orang beriman itu punya, mesti punya sifat syaja'ah, berani menghadapi resiko. Ya, barakallahu fikum. Atau bahkan ada yang baru ditahdir aja, oh langsung menganggap tahdir itu adalah puncak azab. Sehingga rela melakukan apapun supaya enggak ditahdir. Ya dia saya rujuk. Tahdir orang apa itu enggak jelas ya. Allah musta'an. Kemudian ya, mana lagi tadi? Fa idza nasarallahu jundahu wa ibadahal mu'minin, apabila Allah menolong pasukannya, hamba-hamba yang beriman, wa razaqahum al-fatuha wal ghanaimah, dan Allah menganugerahkan berbagai kemenangan dan ghanimah-ghanimah, langsung deh kaum munafikin ini idda'awal iman. Mereka mengaku-ngaku beriman. Maratan saniatan, yang kedua kalinya. Oh kami beriman. Kenapa mereka butuh eksistensi beriman, pengakuan? Liya'khudhu mislama ya'khudhul muslimun minal ghanaim. Liya'khudhu, agar mereka bisa mendapatkan, mengambil seperti apa yang didapatkan oleh kaum muslimun. berupa ghanimah harta rampasan perang. Ya, summa tahaddadahum Allah, kemudian Allah memberikan peringatan pada mereka, mengancam mereka, bi annahu alimun bima fi sudurihim, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dada-dada mereka, minan nifaq, berupa kemunafikan, ya, wa sayajzihim ala dzalik, dan Allah akan membalas mereka akan hal tersebut. Ya, atas hal tersebut. Al-fawaid, beberapa faedah dari ayat ini yang kita bisa ambil. As-sabru 'alal adza' fid din min 'alamatil iman. Bersabar atas gangguan dalam agama ini diantara tanda keimanan. Ya. Di usul Salasah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan ilam rahimakallah annahu yajibu 'alaina ta'allumu arba' masail. Al-ula 'ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifatu nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. As-tsani 'ala malubi as-salisa as-sabru 'alal adza' fihi. As-tsani 'ala malubi as-salisa ad-da'watu ilaih, ar-rabi' as-sabru 'alal adza' fihi. Wajib bagi kita mempelajari empat hal: ilmu, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Kemudian setelah itu kita amalkan, kemudian setelah itu kita dakwahkan. Yang keempat, bersabar atas segala rintangan gangguan dalam dakwah. Ya. Jangan cengeng. Baik, as-sani tahrimul mudahanati fid din. Haramnya mudahanah, berbahasa basi. Baru diancam sedikit, mewek, lembek, lunak. Ya. As-salis yang ketiga, min tabi'atil munafikin, diantara tabiat kaum munafikin, ya, munafik, al-firar indal faza', mereka kabur kalau kalah perang. Ya, ketika lagi kacau, indal faza', ketika lagi kacau, mereka kabur. Mereka duga, wah kayaknya kalah nih, kabur, selamatin. Wal ikdam ala tamak, dan mereka maju ke depan berani, ya, ketika tamak. Ketika sudah mau menang, oh cari muka, maju, biar disangka ikut perang. Ini ciri munafik. Rabi'ah yang keempat, ihatatu ilmillah, cakupan ilmu Allah Ta'ala yang meliputi bikuli syai' segala hal, zahiran wa batinan, lahir batin. Ya. Munasabatul ayah lil bab, apa sih korelasi ayat ini dengan bab ini? Bab takut pada Allah, hai sudallatil ayatu, di mana ayat ini menunjukkan ala tahrimi, akan haramnya musawatil khauf minallah bil khauf minal makhluk. Ya, untuk menyamak, haramnya menyamakan takut kepada Allah dengan takut pada makhluk. Ketika mereka mengatakan, tatkala mereka disiksa oleh manusia, ja'ala fitnatan nas ka'adabilah, mereka menjadikan fitnah, ujian dari manusia seperti adab Allah. Berarti mereka bahkan lebih takut kepada manusia. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Munasabatul ayah di tauhid, korelasi ayat ini dengan tauhid secara keseluruhan. Haitsu dallatil ayatu ala wujubi taqdimi khaufillah. Ayat ini menunjukkan akan wajibnya takdim, mendahulukan takut kepada Allah, ala khaufi man siwa, daripada takut kepada selainnya, selain Allah. Lidzalika yakunul al khaufu, yakunu al khaufu ibadatan. Oleh karena itu khauf ini adalah ibadah, wasarful ibadati li ghairillah syirkun. Maka memalingkan ibadah pada selain Allah adalah syirik. Selesai. Berikutnya hadis Abu Mas'ud, mungkin kita baca di pekan depan insyaallah. Ya. Nah, ini dua hadis terakhir nanti pekan depan, hadis Abi Mas'ud dan hadis Aisyah insyaallah pekan depan. Sebelum kita masuk ke bab berikutnya, bab tawakkul atau tawakkal. Baik, teman-teman di sini yang mau bertanya silakan. Tafadhol. Ya. Yeah.